السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُهْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُهْدَثَاتٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إخواني وأخواتي في الله بارك الله فيكم. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Masail Jahiliyah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas barakallahu fikum terkait dengan pengertian barakallahu fikum jahiliyah dan beberapa tinjauannya barakallahu fikum. Nah, ya, penggunaan istilah jahiliyah barakallahu. Kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu taala, siapa penyusun kitabnya? Mas Eko? Nah, Muhammad bin Abdul Wahab Al-Usawbi atau Al-Yamani Arudi. Nah, At-Tamimi An-Najdi. Al-Mas'alatul Ula, masalah yang pertama. Belum ya? Belum kan? Du'aul awliya'i was-salihina. Di antara perangai jahiliyah yang sangat barakallahu fikum nampak ya. Dan itulah di antara bentuk kesyirikan mereka, yaitu mereka berdoa kepada para wali dan orang-orang soleh. Berdoa di sini maksudnya minta, bukan mendoakan, tapi apa? Minta kepada para wali dan orang-orang saleh. Itu kebiasaan kaum jahiliyah. Qala al-musannif rahimahullahu taala, innahum yata'abbaduna bi isyraki salihina fi du'a'illahi wa ibadatihin wa ibadatihi. Nah, mereka yaitu kaum musyrikin tayyib beribadah dengan menyekutukan orang-orang saleh dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadahnya. Itu bentuk perilaku jahiliyah. Jadi menjadikan orang soleh itu sebagai sekutu Allah. Barakallahu fiik. Yuriduna syafa'atahum indallah. Dan mereka menginginkan syafaat orang soleh dan wali tadi di sisi Allah. Artinya, barakallahu fikum, dari penjelasan Syekh kita mendapatkan keterangan bahwasannya kaum jahiliyah pada masa itu tidaklah menyembah orang soleh tak? Orang soleh tadi. Barakallahu fikum. Baik. Tetapi mereka hanya menjadikan orang-orang soleh tersebut sebagai perantara saja untuk menyampaikan hajah, maksud, ya, dan keinginan yang ingin mereka dapatkan. Barakallah. Nah, gitu ya. Ini bentuk. Ada juga bentuk barakallahu fikum di mana mereka melakukan apa? Ya, menyembah berhalanya. Tapi ada juga bentuk barakallahu fikum perilaku jahiliyah, apa itu? Memposisikan orang soleh tadi hanya sebagai syafa. Nah, perantara untuk mereka dengan Allah. Lidhannihim annallaha yuhibbu dzalika. Karena mereka menduga Allah menyukai amalan tersebut. Mereka menduga, mereka menerka, Allah senang orang soleh tadi dijadikan sebagai perantara. Di landasan barakallahu fikum ritual ibadah mereka itu hanya berdasarkan dugaan dan terkaan. Wa anna salihina yuhibbunahu. Dan mereka juga menduga orang-orang soleh tadi menyukai ritual tersebut. Baik, sehingga dari sini kita bisa mengambil faedah barakallahu fikum, apa itu? Yaitu berbahayanya ketika seseorang membangun amalannya berdasarkan prasangka, ya, berdasarkan dzan, dugaan. Nah, kayaknya Allah suka kalau kita melakukan seperti ini, ya. Nah, kayaknya Allah ridho kalau kita melakukan seperti ini. Itu pelajaran buat kita semua, barakallahu. Ketika kita membangun amal ibadah, ya, taqarrub kita kepada Allah hanya berdasarkan istihsanat, anggapan-anggapan baik. Yang seperti ini kayaknya kan bagus, yang seperti ini kan positif. Barakallahu. Jadi, ya, hanya berdasarkan apa? Dugaan, anggapan baik kita, akibatnya apa? Dan mudin. Kita akan sesat dan menyesatkan banyak manusia. Barakallahu. Sebagaimana kaum jahiliyah. Barakallahu fikum. Padahal yang diajarkan oleh barakallahu fikum Nabi Ibrahim, karena pada masa itu memang barakallahu fikum agama yang masih bertahan adalah agamanya Nabi Ibrahim, tidak boleh yang seperti ini. Tapi tadi karena istihsanat, anggapan baik, dugaan mereka, ya, barakallahu fikum, baik, akhirnya apa? Mereka jadikanlah orang-orang soleh tadi sebagai syafaat, ya, pemberi syafaat atau sebagai perantara. Dengan alasan barakallahu fikum, alasan akal. Apa itu? Kita ini kan manusia biasa, banyak dosa, ya, nah, banyak kesalahan. Kalau orang soleh itu kan dikenal oleh Allah, dicinta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau mereka yang langsung menyampaikan maksud kita, kebutuhan kita, tentunya peluang untuk diterima lebih besar. Itu di antara barakallahu fikum landasan mereka, ya, sehingga muncullah dugaan tadi, istihsan. Nah, berarti kan bagus kalau kita menjadikan orang soleh ini yang barakallahu fikum menyampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, Dalam satu sisi barakallahu fikum ada benarnya, tapi banyak salahnya. Karena prakteknya barakallahu fikum ya menyalahi barakallahu. Bagaimana? Kalau mereka barakallahu fikum menyampaikan kepada orang soleh tadi dalam keadaan orang soleh itu masih hidup. Ya, dengan cara apa? Minta doanya orang soleh tadi. Nah, Pak Yai tolong saya didoakan, Ustaz saya tolong didoakan, saya punya hajat ini, kebutuhan ini. Barakallahu fikum. Berarti tidak ada penghalang di situ. Yang penting ingat, tidak boleh apa? Mengkultuskan. Tidak boleh terlalu apa? Sering. Barakallahu fikum. Nah, serius. Tapi masalahnya kan tidak seperti itu prakteknya. Mereka menyampaikan hajah kebutuhan mereka kepada orang soleh yang sudah mati. Nah, barakallahu fikum. Dengan anggapan barakallahu fikum, mereka ya barakallahu fikum bisa mendengar dan menyampaikan hajah keinginan mereka. Barakallahu fikum. Nah, al-muhim itu pola pikir manusia jadi. Ya. Dia akan menunjukkan buktinya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah menyatakan dalam surat Yunus ayat ke-18. Allah mengatakan wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna indallah. Jelas kan ayatnya? Mereka, siapa mereka ini? Kaum jahiliyah. Ya. Kaum musyrikin yang ada di zaman Rasul. Mereka beribadah kepada selain Allah. Sesuatu yang tidak bisa memberikan mudarat, tidak juga bisa memberikan manfaat kepada mereka. Barakallahu. Allah sifati barakallahu bikum. Ya. Tentang sesuatu yang mereka jadikan sandaran, yang mereka jadikan tempat ya menyampaikan harapan-harapan mereka, Allah katakan mereka ini tidak bisa mendatangkan mudarat, tidak bisa barakallahu bikum mendatangkan manfaat. Apa yang dimaksud haula isyfa'una indallah? Mereka mengatakan orang-orang soleh tadi ya, para wali tadi yang kami mintai, mereka kan hanya sebagai apa? Syufa'ah, sebagai pemberi syafaat, sebagai perantara antara kami dengan Allah. Di dalam ayat ini ada beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik. Yang pertama apa? Menunjukkan kaum musyrikin, masyarakat jahiliyah pada masa itu menjadikan orang-orang soleh sebagai pemberi syafaat. Yang pertama, ya, itu apa? Pola pikir orang-orang jahiliyah. Ingat kondisinya apa? Orang soleh yang sudah mati tadi. Nah, barakallahu. Ya. Jadi anggapan orang soleh yang sudah mati tadi bisa menyampaikan maksud keinginan mereka dalam artian mereka sebagai perantara, itu pola pikir masyarakat yang terangannya surat Yunus ayat ke-18. Barakallahu. Baik. Kesimpulan yang kedua yang bisa kita ambil dari ayat ini barakallahu fikum, apa itu? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di awal ayat wa ya'budun. Mereka itu beribadah. Artinya meminta syafaat. Atau menjadikan orang soleh tadi sebagai pemberi syafaat mereka. Itu termasuk kategori ibadah. Buktinya apa? Di awal ayat Allah mengatakan wa ya'budun. Ya. Mereka telah beribadah. Mereka telah menyembah. Bentuknya apa? Apa langsung minta barakallahu fikum kepada orang soleh tadi? Tidak, betulnya a'ula isyufa'una illallah. Amin, Pak. Ya. Itu berdasarkan keterangan dari ayat tadi, barakallahu fikum. Jadi yang pertama, menjadikan orang soleh yang sudah mati sebagai pemberi syafaat ya untuk mereka di sisi Allah, itu termasuk perilaku masyarakat ya jahiliyah. Keterangannya ayat Al-Qur'an. Nah. Yang kedua, barakallahu fikum, tindakan tersebut Allah namakan sebagai bentuk ubudiyah, penghambaan dan beribadah. Barakallahu. Baik. Walladzina takhadu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Surat Az-Zumar ayat ketiga. Allah mengatakan, dan mereka-mereka yang menjadikan selain Allah dari kalangan para wali, ya, yang mereka bersandar kepadanya, mereka akan mengatakan, ya, namanya istibrah, upaya untuk cuci tangan, berlepas diri, mereka akan mengatakan, kami enggak nyembah. Terangkan ya. Jadi orang-orang masa jahiliyah pada saat itu menganggap perilaku mereka, perbuatan mereka yang menjadikan orang-orang soleh tadi, ya, para wali tadi yang sudah mati sebagai perantara, kata mereka itu bukan ibadah. Ya kan? Itu bukan apa? Bukan ibadah. Itu sekedar apa? Minta tolong, ta'awun. Ya, tolong sampaikan pesan saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu pikiran. Ingat, di sini Allah sedang mengungkapkan pola pikir masyarakat jahiliyah. Mereka menganggap perilaku mereka tadi bukan ibadah. Gitu loh. Naam. Illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Melainkan kami menjadikan wali-wali tadi untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Amin, Pak. Nah, ya. Tadi, barakallahu, pernyataan kaum musyrikin masyarakat jahiliyah itu sudah dibantah oleh Allah. Allah mengatakan apa? Wa ya'budun. Gitu loh. Nah, ya. Mereka itu sudah menyembah dengan perilaku seperti itu. Barakallahu, sudah masuk dalam kategori apa? Menyembah, menyerahkan ubudiyah kepada orang-orang soleh tadi. Orang-orang soleh tadi. Barakallahu. Nah. Baik. Wa hadhihi a'zamu mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sebuah permasalahan yang paling besar yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masyarakat jahiliyah pada saat itu. Ya. Jadi yang paling mencolok, yang paling jelas sikap Rasul dalam menentang kebiasaan masyarakat jahiliyah, yang paling nampak sikap Rasul yang frontal dalam apa? Barakallahu fikum, menyelisihi kebiasaan masyarakat jahiliyah yang ini. Karena pada saat itu sebuah perkara yang sudah biasa di masyarakat jahiliyah. Ya, menjadikan orang-orang soleh yang sudah mati tadi sebagai apa? Perantara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang dengan media patung. Patung apa? Patung orang soleh tadi. Ya. Kadang dengan media langsung kuburannya. Kadang dengan media apa? Petilasannya. Batu. Nah, ya, batu yang dia gunakan untuk mengadon apa? Roti yang dibagikan ke barakallahu fikum para jamaah haji seperti pada Lat, ya. Afa ra'aitumul Lata. Ada dua bacaan, ada yang membaca Lata, ada yang membaca Lata. Kalau Lata itu orangnya yang mengadon roti, ya, orang dermawan dibagikan ke jamaah haji. Nah, ketika dia mati, masyarakat tawaf di kuburannya, iktikaf di kuburannya. Itu disebutkan oleh para penafsir. Kalau dibaca Lata, barakallahu fikum, ya, dia adalah batu besar yang di dalamnya ada ukiran. Kalau dalam bahasa kita namanya prasasti, ya, batu keramat, nam, ada tulisan di situ, barakallahu. Al-Muhim, barakallahu. Ada yang mengatakan itu batu yang dia gunakan tadinya ketika dia masih hidup untuk mengadon roti. Jadi cara mereka menjadikan orang soleh tadi sebagai apa? Perantara seperti itu. Medianya kadang langsung ke kuburannya, kadang apa? Ke peninggalan-peninggalannya. Al-Muhim, itulah pola pikir masyarakat jahiliyah dalam mensikapi orang soleh yang sudah tiada. Ya, barakallahu. Nah, yang membaca sejarah tidak akan bisa membantah. Tidak akan bisa membantah. Kalau perbuatan seperti itu, barakallahu fikum, adalah perbuatan masyarakat jahiliyah. Nah, ya, jadi kata beliau, Rasul itu kan banyak perkara, ya, yang beliau tidak sepakat, yang beliau tentang, ya, dari kebiasaan masyarakatnya yang memang sudah hancur bobrok. Tapi yang sangat jelas, nampak frontal, ya, dalam artian terang-terangan, yang ini, ya, beliau sangat barakallahu fikum dan suka. Barakallahu fikum. Itu kata beliau. Fa'ata bil ikhlas wa akhbaro annahu dinullah wa arsala bihi jami'a ar-rusula atau ar-rusuli wa annahu la yuqbalu man minal a'mal illa al-khalis. Maka Rasul pun datang dengan mengajak, membawa seruan kepada masyarakatnya, kepada kaumnya. Apa itu? Untuk mengikhlaskan agama, peribadahan hanya untuk Allah. Artinya apa? Jangan yang seperti itu. Ya, kalau Anda melakukan yang seperti itu, berarti sudah apa? Membuat tandingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlaskan. Ya, kalau mau doa langsung saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, Allah itu apa? Sangat senang menanti-nanti doanya hamba. Barakallahu fikum. Nah, sudah pernah kita jelaskan barakallahu fikum beberapa kesempatan, ya, bahwasanya pola pikir masyarakat jahiliyah yang menganggap saya ini orang yang banyak dosa, tidak mungkin langsung minta kepada Gusti Allah yang Maha Suci. Nah, ya, tentunya akan apa? Tertolak. Ya, barakallahu. Itu kan pola pikirnya masyarakat jahiliyah. Sehingga apa? Butuhlah yang namanya perantara, orang-orang yang suci. Maka barakallahu fikum, ini adalah pola pikir yang salah kaprah. Ya, tidak benar. Karena Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum justru apa? Meminta semua hambanya berdoa kepada Allah. Nah, jangankan seorang muslim, barakallahu fikum, ya, iblis saja ketika dia minta kepada Allah dikabulkan, kan? Ya, ketika mintanya merengek-rengek, hilang kesombongannya di hadapan Allah, fabi izzatik, ya, barakallahu fikum, dengan keagunganmu ya Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun. Tolong saya dikasih tempo waktu yang panjang sampai hari kebangkitan. Kalau apa? Fa'inna kaminal mundhari. Ya sudah, kamu termasuk yang ditunda. Ya, ajalnya. Dan dikasih sama Allah. Iblis yang minta. Iblis minta sama Allah ketika dia apa? Tunduk. Ketika dia hilang kesombongannya dan mengagungkan Allah, dikasih. Iblis. Kemudian kaum musyrikin ya di zaman Rasul barakallahu fikum wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Kaum musyrikin zaman itu kalau naik kapal kemudian kena badai langsung mintanya kepada Allah. Lata uzamanat enggak ada di kepala mereka. Langsung ya Allah, arisna ya Allah, tolong kami ya Allah. Maka apa? Allah kabulkan, selamat mereka. Falam manajahum, tatkala kami selamatkan, sampai mereka berlabuh ke daratan, idahum yusyrikun syirikan. Tapi Allah, karena rahmahnya yang luas, ya wasiat kulla syai, meliputi segala sesuatu, kalau ada hambanya yang merengek-rengek, ya pasrah, hilang segala ketergantungan dia kepada selain Allah, dikasih sama Allah. Faman yujibul mutarra, siapa yang mengabulkan doanya orang yang terjepit, umum semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak benar pola pikir yang seperti itu. Ya saya ini orang yang banyak dosa, gak mungkinlah Allah mau mendengarkan doa saya. Salah pola pikir seperti itu. Jangankan sampean, iblis saja kalau mau tulus berdoa kepada Allah, menghilangkan kesombongan, mau kembali kepada Allah, dikabulkan. Kamu masih muslim, ya barakallahu fikum. Naam. Sayyid. Cuman dosa yang dilakukan barakallahu fikum sayyid, entah minum khamar, entah main wanita, entah judi, barakallahu fikum. Wah, itu sangat besar masih peluang ya pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi masih memberikan ya kemungkinan pengampunan dosa-dosa yang di bawahnya. Kalau sampean justru mintanya kepada orang soleh tadi, itu syirik. Ya kan? Parah, lebih parah. Nah, barakallah. Tapi kalau langsung mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apa syaratnya tadi? Ya. Barakallahu fikum, dengan penuh kerendahan hati, barakallahu fikum, menghilangkan kesombongan, taubatan nasuha, barakallahu fikum, insyaallah. Ya. Nah, akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak benar kalau ada ya yang berpikir seperti itu. Dan itu adalah pola pikirnya masyarakat jahiliyah. Ya. Tidak mau langsung berdoa kepada Allah dengan alasan apa? Banyak dosa. Barakallahu fiik. Allahumma sa'an wa 'alaihi iklan. Amin ya kawan. Cuman masalahnya apa? Masalahnya mereka enggak mau meninggalkan dosa. Ya kan? Mereka tetap berkecimpung dalam dosa, barakallahu fikum, enggak mau taubatan. Orang soleh ini suruh maju. Ya, sampaikan. Tolong. Nah, barakallahu fikum, doakan. Ya, itu yang jadi barakallahu fikum masalahnya. Barakallahu fikum. Nah, kalau orang solehnya tadi barakallahu fikum tayyib tidak mengerti permasalahan ini, ya barakallahu fikum, diterima saja barakallahu fikum, ya itu tidak mendidik umat. Ya kan? Akhirnya apa? Yang ahli maksiat tetap maksiat barakallahu fikum. Nah, tayyib yang jatuh kesyirikan tambah banyak. Tapi kalau barakallahu fikum orang solehnya tadi barakallahu fikum mengarahkan, ya barakallahu fikum, mengarahkan hati umat itu langsung kepada Allah, bukan kepada makhluk. Barakallahu fikum. Maka apa? Akan banyak perubahan yang positif di tengah umat ini. Ya, barakallahu fikum. Ada yang minta doa barakallahu fikum tayyib, ya diarahkan, ya. Barakallahu fikum sampean juga doa. Ya, saya ini juga sama manusia seperti sampean. Memang terus. Menurut sampean saja saya ini banyak terus. Sampean juga doa. Apa syaratnya? Ya, dimaafkan maksiat yang Allah lakukan. Tanya-tanya terus. Kan seperti itu ya. Jadinya apa? Rubah ke arah positif. Nah, tapi kalau cuma barakallahu fikum saya pesen doa ya, nanti dikasih uang sekian maharnya, barakallahu fikum, mau doa apa kamu? Barakallahu fikum kirim. Nah, itu bukan mendidik umat. Ya, bukan memberikan perbaikan tapi semakin memperparah barakallahu fikum. Nah, kan ada yang seperti itu. Ya. Barakallahu fikum. Baik. Allah musta'an wa alaikum. Jadi Rasulullah SAW pada saat itu membawa seruan agar kaumnya, masyarakat pada saat itu mengikhlaskan peribadahan hanya kepada Allah. Dan beliau menghabarkan kalau itulah agama Allah yang sebenarnya. Yang Allah Subhanahu wa taala mengutus semua rasul. Dengan apa? Seruan tadi. Dan amalan itu tidak akan diterima kecuali dari orang yang murni dalam mempersembahkan amalannya hanya kepada Allah. Wa akhbara anna man fa'ala ma istahsanu faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahunna. Dan Rasul juga memberikan info ya bahwasanya mereka-mereka yang menganggap bagus pola pikir seperti itu, ritual yang seperti itu, ya, menjadikan orang soleh yang sudah mati tadi sebagai apa? Perantara apa? Rasul kasih info Allah akan mengharamkan surga untuknya dan tempat kembalinya adalah neraka. Kata beliau, wahadihi al mas'alatul lati tafarraqan nasu min ajliha. Ya, permasalahan inilah yang menyebabkan masyarakat pada saat itu terpecah. Ya. Artinya ada yang menerima apa yang diajak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada juga yang tidak menerima, justru ngamuk-ngamuk, marah-marah. Kenapa ya, Pak? Ya tadi ya, mesti ada yang priuk nasinya akan terganggu. Ya, mesti ada yang apa? Priuk nasinya akan para kalau itu terganggu. Nah, baik, karena seruannya seperti ini. Barakallahu fikum. Baik. Bainal mu'min wa kafir, sehingga saat itu terbentuk dua kelompok antara orang yang beriman kepada Rasul dan orang yang kafir. Nah, semakin lama semakin nampak, semakin jelas ya, barakallahu fikum. Baik, semakin lama semakin panas. Barakallahu fikum. Tadinya cuma perang mulut ya, diejek. Nah, dihina, makin lama kok makin gencar ini, kok makin banyak yang ikutnya Nabi Muhammad, ya barakallahu fikum. Akhirnya apa? Mulai fisik, ditendang, sikut, ya bahkan ada sampai dibunuh ya, ibunya Amr bin Yasir, barakallahu fikum. Nah, wanita pertama yang syahid di dalam Islam, barakallahu fikum. Nah, baik, makin lama semakin barakallahu fikum gencar ini menyakiti secara fisik. Akhirnya barakallahu fikum Allah memerintahkan Rasul untuk berhijrah. Nah, barakallahu fikum. Baik. Di situ mulai kaum muslimin barakallahu fikum membentuk ya komunitas barakallahu fikum dan kekuatan semakin lama semakin barakallahu. Nah. Awalnya kan di masalah itu. Ya, masalah itu Rasul tidak sepakat, tidak suka ya dengan model perilaku ritual masyarakatnya. Wa indaha waqa'atil adawah Dan di sisi masalah inilah terjadi permusuhan. Wali ajliha syuri al jihad. Karena alasan inilah disyariatkan yang namanya jihad. Barakallahu fikum. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu kulluhu lillah. Surat Al-Anfal ayat ke-39. Nah, para rohnya. Iya. Allah mengatakan, perangi mereka. Masyarakat barakallahu fikum jahiliyah yang memiliki pola pikir barakallahu fikum seperti itu. Naam, yang tidak mau untuk diajak barakallahu fikum kepada agama tauhid, perangi. Sampai kata Allah tidak ada lagi kesyirikan. Fitnah di sini adalah kesyirikan. Ditafsirkanlah sebagai mereka, fitnah di sini adalah kesyirikan. Sampai tidak ada lagi yang namanya kesyirikan di muka bumi, dan agama ini semuanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu'alaikum. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada pertanyaan sebelum kita melanjutkan? Jadi kesimpulannya apa tadi? Kesimpulannya, ya, perilaku pola pikir jahiliyah yang sangat nampak dan sangat ditentang oleh Rasul adalah, ya, menjadikan orang soleh yang sudah mati sebagai syafaat atau sebagai perantara darah. Nah, kemudian yang kedua kesimpulannya apa? Bahwasanya amalan seperti itu dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala termasuk bentuk ibadah darah. Nah, ya. Wallahu taala alam bisawab. Hal min soal? Apakah ada pertanyaan? Monggo. Iya. Iya, di antara barakallahu fikum alasan, ya, sebagian barakallahu fikum kaum muslimin yang barakallahu fikum jahil. Kalau dengan gambaran yang kita sebutkan tadi, sebagian mereka ada yang barakallahu fikum menerima, ya. Oh iya, enggak boleh. Tapi masih tetap ngotot melakukan ritual tadi, tapi dengan apa? Dengan pola pikir yang mereka kelesetkan sedikit. Saya itu hanya mencari kondisi, ya, di mana saya doanya itu lebih khusyuk. Bagaimana seorang muslim, ya, khusyuk kalau doanya di masjid di bagian pojok sebelah kanan, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Sehingga dia khusyuk di situ. Ya. Bagaimana juga barakallahu fikum, sebagian mereka, ya, merasa khusyuk barakallahu fikum ketika apa? Ketika berdoa barakallahu fikum di raudhah atau di depan Ka'bah barakallahu fikum. Nah, begitu juga saya. Iya. Nah, saya itu merasa khusyuk doanya kepada Allah, mintanya kepada Allah. Saya itu di sini tuh enggak minta sama orang saleh, cuman mencari kondisi saja. Di mana hati ini biar lebih apa? Lebih tentram, ya, lebih yakinlah. Barakallahu itu. Tayyib, untuk apa? Untuk bisa memanjatkan doa ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, yang seperti ini bagaimana? Yang seperti ini juga barakallahu fikum diingkari oleh salafun salih. Barakallahu fikum. Baik. dari sahabat barakallahu fikum Hasan ibnu Ali barakallahu fikum, disebutkan oleh beliau dalam kitab Tauhid, beliau melihat pada satu hari ada seseorang yang cukup aneh. Nah, dia di Masjid Nabawi barakallahu fikum tiba-tiba masuk ke lubang. Ya, lubang ini barakallahu fikum dekat dengan kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Baik, masuk ke lubang tadi. Kemudian barakallahu fikum ketahuan oleh beliau. Maka dipanggil oleh beliau. Ini. Maukah sampean saya berikan ya sebuah hadis ya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Barakallahu. Kemudian beliau menyampaikan ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum memberikan pesan kepada umatnya, barang siapa yang ingin memberikan salawat kepada beliau, sampaikan dimanapun ya Anda berada. Nah, inna salatakum tablughuni. Karena salawat yang kalian sampaikan itu sampai kepada aku. Artinya, kata beliau, tidak perlu sampean masuk ke lubang itu, ya. Di luar masjid saja kalau ingin menyampaikan sholawat kepada Rasul sampai. Wallahu ta'ala alam bisawab. Artinya pola pikir yang seperti ini di kalangan salaf, para sahabat dan yang lainnya ya, tidak diperkenankan. Jadi ya, barakallahu. Nah, ya. Kenapa barakallahu fikum? Sayyid memang bedanya tipis dan hampir mirip. Ketika kita mengatakan doa ya di masjid, kita itu lebih khusyuk kalau di pojok sebelah kanan, kan? Atau ada yang mengatakan enggak, kalau saya itu lebih khusyuknya pas, ya, di tempat belakangnya imam sholat. Ada yang mengatakan oh enggak, kalau saya itu khusyuknya di mana? Di belakang, di depan mimbar. Dengan orang tadi, ya, dia mengatakan saya doa di sisi kuburan orang soleh itu cuma cari khusyuknya saja. Barakallahu fikum. Itu bedanya. Tetapi barakallahu fikum dampaknya besar. Nah, barakallahu fikum. Kenapa? Karena tidaklah barakallahu fikum dia memiliki keyakinan seperti itu barakallahu fikum. Tayyib. Yang pertama, karena dia meyakini di situ ada fadilah. Ya kan? Sehingga dia menganggap apa? Di sini lebih afdal, lebih baik. Dan untuk mengatakan di sini ada fadilah membutuhkan yang namanya dalil. Barakallahu fikum. Itu yang pertama. Sehingga barakallahu fikum akan barakallahu fikum merembet kepada perkara yang muhdats. Barakallahu. Yang kedua, barakallahu fikum tidaklah dia melakukan hal tersebut melainkan karena ada ta'zim, ya, pengagungan kepada sahibul qabr. Sehingga apa? Dia memilih tempat sahibul qabr tadi. Ya, barakallahu fikum. Nah, Allah musta'an wa alaihi iklan. Berawal dari hal itu, barakallahu fikum, yang namanya tayyib, ya, bid'ah dikatakan oleh sebagian salaf dari datul kufri. Bid'ah itu adalah gerbang menuju kekufuran. Berawal dari yang seperti itu, ya, pola pikir yang bid'ah, barakallahu fikum, nanti akan merembet kepada apa? Kekufuran. Iya. Iya, kalau satu, kalau dua, kalau tiga, kalau empat yang melakukannya, barakallahu fikum, kemudian barakallahu fikum generasi-generasi berikutnya. Iya, kalau mereka paham. Kalau mereka enggak paham, ya terjadilah lagi seperti yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh. Ya kan? Orang tuanya mungkin dia doanya di situ kenapa? Cuma cari khusyuknya saja. Cuma cari khusyuknya saja barakallah. Mintanya tetap kepada Allah bukan kepada orang solehnya tadi barakallah. Sama dengan yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam kan? Mereka membuat patung-patung tadi. Iya, membuat barakallahu fikum tempat-tempat iktikaf. Nah, sama. Tujuannya apa? Cuma cari khusyuknya. Iya enggak? Nah, barakallahu. Gimana, Pak? Cari khusyuknya. Mereka enggak nyembah. Iya, patung-patung orang soleh tadi. Cuma cari khusyuknya. Iya, pada generasi itu yang ngerti sejarahnya. Setelah berjalan generasi demi generasi kan enggak paham. Nah, yang penting nenek moyang kita dulu biasa di sini melakukan ritual. Syaitan mulai masuk, ya itu mereka nyembah. Akhirnya disembah. Sehingga pola pikir seperti ini, ya sama juga dengan pola pikirnya masyarakat ya. Jahiliyah. Nah, barakallahu fikum ya. Beda halnya barakallahu fikum dengan masjid. Iya, barakallahu fikum. Nah, kalau masjid memang ada nasnya. Iya enggak? Kalau tempat tersebut adalah tempat yang mulia, tempat yang Allah cintai, tempat yang barakallahu fikum, thayyib, banyak malaikatnya. Enggak masalah. Nah, tapi kan kalau kuburan ini enggak ada dalilnya. Paham ya, Pak? Nah, itu bedanya. Itu bedanya. Tapi tadi barakallahu fikum sangat tipis. Nah, Allah musta'an wa alaihi wasallam. Ada lagi? Pertanyaan? Ya, monggo, Pak. Solusinya ya dinasihati. Diarahkan. Ya, bil hikmah. Berifki wali. Kita hanya barakallahu fikum itu yang bisa dan itu yang memang barakallahu fikum dianjurkan kepada kita. Ya. Yang penting kita sudah ada upaya menasihati, mengarahkan barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Adapun barakallahu fikum, bagaimana mereka merespon, menerima atau tidak, itu kita serahkan kepada Allah. Ya lama, sabar. Yang penting kita sudah mencoba. Jadi kita sudah mencoba dan tinggal ya banyak doa saja. Ya Allah, berikanlah hidayah, petunjuk, taufik kepada masyarakat saya, orang desa saya, orang kampung saya, barakallahu fikum. Nah, itu saja yang bisa kita lakukan. Lapor polisi. Halo, Abu siapa? Abu Hamid. Ini ada yang mau cari gara-gara. Lapor. Atau polisi tempat barakallahu. Nah, biarkan pihak yang berwenang yang menangani. Kalau mereka mau tidak anarkis seperti itu, kita jangan barakallahu itu meladeni. Ya, kalau kita terbawa emosi meladeni, malah kita nanti yang kena masalah. Mau panjang-panjangan parang, punya samurai di rumahnya. Mas Eko ya. Nah, barakallahu mayu. Barakallahu fikum. Jangan. Ya, lebih baik kita barakallahu fikum sayyid mengarah. Kalau sampai seperti itu lapor polisi. Pak, di sini ada yang ribut ya. Nah, mau cari gara-gara. Nanti kan paling didudukan, tenang aja santai. Ya, didudukan apa masalahnya barakallahu fikum. Nah, seperti ini. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Monggo, Pak. sembah Allah maksudnya? Wah. Oh, maksudnya kita disuruh memerangi gitu ya. Harus greget lah dakwahnya itu ya. Masa ngomong to air gitu ya. Iya, itu diantara dalilnya orang-orang ISIS. Iya, itu pola pikirnya mereka. Orang-orang ISIS, barakallahu fikum, apa lagi? Hah? NII, ya, barakallahu fikum, yang punya pola pikir khawarij, itu memang dalil mereka. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna din kulluhu lillah. Ya, cukup ngomong aja, ya. Percuma orang zaman sekarang ngomong. Nah, akhirnya apa? Ya. Tadi ibu barakallahu fikum. Nah. Hey, ya. Kalau yang dia kasih bom deterjen mungkin ada bagusnya. Itu takliful qulub kan dikasih masyarakat bom. Masih ada enggak deterjen bom sekarang? Ah. Masih enggak ya? Kasih deterjen bom. Wah, barakallahu fikum. Siapa tahu takliful qulub. Tapi kalau yang dikasih bom beneran barakallahu fikum itu pola pikir yang menyimpang juga. Nah, barakallahu. Terus maksudnya ayat gimana mau bilang gitu, wah. Wa qatiluhum, perangi mereka. Naam. Ingat, ya, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan firman ini barakallahu fikum untuk rasulnya. Tentu dipahami dalam koridor Islam yang namanya perang. Apa? Al-imamu junnatun yuqatalu min wara'ihi. Seorang penguasa itu adalah perisai di mana masyarakat dan rakyatnya berperang di belakang mereka. Artinya apa? Waqatiluhum ini dalam konteks perang bersama penguasa muslim. Paham ya? Nah, dan yang seperti itulah yang diamalkan oleh para sahabat kan? Dalam memerangi kaum musyrikin, masyarakat jahiliyah mesti di bawah benderanya Rasul. Nggak ada barakallahu fikum Ansor sendiri, Muhajirin sendiri, barakallahu fikum Nam Quraisy sendiri, Yahudel sendiri, enggak, semuanya bersatu. Ya. Di bawah benderanya Rasul barakallahu fikum. Nah, dan dengan konsep seperti ini barakallahu fikum yang namanya perang barakallahu fikum akan memberikan efek ya barakallahu fikum yang positif. Ya kan? Dan juga apa? Lebih tertata. Enggak carut marut barakallahu fikum. Nah, kalau diberikan kepada masing-masing person memerangi tadi barakallahu fikum atau ormas atau kelompok, ya itulah akibatnya. Carut marut enggak jelas. Dalam keadaan barakallahu fikum targetnya juga enggak jelas. Ya kan? Orang Islam ya kena, barakallahu fikum anak-anak ya kena, padahal dalam Islam sendiri dalam perang enggak boleh membunuh anak kecil. Para wanita, manula, kecuali kalau memang mereka memerangi orang Islam. Ya ini barakallahu fikum yang diperang, bukan orang kafir harbi. Orang kafir yang tidak memerangi kita. Iya, korbannya banyak orang Islam, barakallahu fikum. Makanya enggak jelas perjuangan mereka. Ya kan? Barakallahu fikum. Nah, sehingga dikatakan barakallahu fikum kita menukil ucapan Ibnu Taimiyah, la lil islami nasaru wa la lil a'da'i nasar. Mereka itu sama sekali tidak menolong Islam. Ya kan? Barakallahu fikum. Apakah Islam menjadi jaya dengan barakallahu fikum tindakan-tindakan seperti itu, aksi-aksi seperti itu? Tidak, justru Islam semakin dijemooh. Ya. Tadinya Islam di negara-negara Eropa, di negara Amerika itu sudah mau berkembang, orang sudah mulai menangkap hal yang positif pada agama Islam, gara-gara tindakan seperti ini jadi banyak yang benci. Nah, bagi apa? Tindakan seperti ini lalil islami nasoru. Mereka tidak menolong agama Islam dengan tindakan seperti ini. Walaupun mereka berdalil intansurullaha yansurkum wa yutabbit aqdamakum. Nah, padahal apa? Kata Ibnu Taimiyah, mereka tidak menolong Islam. Walali a'da'i kadzaru. Mereka juga tidak barakallahu fikum mematahkan ya, mengalahkan musuh-musuh Islam. Ya? Barakallahu fikum. Nah, dengan tindakan seperti itu, ya orang kafir semakin besar. Barakallahu fikum. Nah, orang kafir semakin kuat, semakin menjadi-jadi. Apakah orang kafirnya kalah dengan tindakan seperti itu? Barakallahu fikum. Ya, itu. Nah, Barakallahu fikum. Ya. Baik. Allahu musta'an wa alaihi tiblan. Sehingga konteks ayat tadi itu barakallahu fikum dalam konteks memerangi orang-orang kafir bersama penguasa. Ya, barakallahu fikum. Karena itulah yang diamalkan oleh barakallahu fikum Rasul dan para sahabatnya dan juga generasi-generasi setelah mereka. Nah, ada lagi hal min soal? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Yes. Kita mau nyambung satu lagi. Jam berapa kira-kira? Masih lama. Jam 6. Nah, lanjut lagi ya. Lama. Kita lanjut lagi barakallahu fikum al-mas'alatu tsaniyah. Masalah yang kedua dari perilaku dan pola pikir masyarakat jahiliyah yang ditentang oleh Rasul. Ingat ya, ini yang ditentang. Kenapa? Karena di sana ada perilaku masyarakat jahiliyah yang barakallahu fikum tidak ditentang. Iya. Dalam artian apa? Dalam artian mereka masih dalam garis apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, barakallahu fikum. Kalau yang bagus, yang baik, yang positif, ya Rasul tidak akan menentangnya. Malah apa? Dilestarikan, dipertahankan. Barakallahu fikum. Nah, yang barakallahu fikum dibahas sekarang adalah perilaku dan tindakan, ya, pola pikir orang-orang jahiliyah pada masa itu yang barakallahu fikum membawa kerusakan. Nah, tafarruqu ahli jahiliyati fi ibadatihim wa dinihim. Di antara barakallahu fikum perangai jahiliyah adalah sayyid barakallahu fikum berpecah belahnya ahli jahiliyah dalam barakallahu fikum ritual ibadah dan agama mereka. Nah, barakallahu. Jadi sebenarnya barakallahu fikum secara ritual, ya, orang jahiliyah itu berbeda-beda. Ritualnya orang-orang taqif yang punya berhala, barakallahu fikum tayyib, lat, ya, orang taif, barakallahu fikum. Ya. Dengan ritualnya orang-orang Quraisy dengan berhala mereka yang bernama Uzza. Nah, barakallahu fikum. Ya. Orang-orang barakallahu fikum, orang-orang Madinah, ya, yang juga punya berhala, Manat juga beda lagi. Nah, barakallahu fikum. Jadi mereka dalam ritual, ya, peribadahannya berbeda-beda. Nah, barakallahu fikum. Kata beliau, innahum mutafarriquna fi dinihim. Mereka itu berpecah belah dalam agama mereka. Artinya tidak sama. Ya, penyembah Lata, penyembah Uzza, penyembah Mana. Ya, biasa perang juga dulu. Ya, barakallahu fikum. Jadi jangan dikira mereka itu satu. Tidak. Mereka bersatu itu ketika Rasul ada. Jadi ketika Rasul belum ada, perang terus ini, orang Madinah, Taif, Madinah, orang Mekah, perang terus. Barakallahu fikum. Ya. Ratusan tahun tidak berhenti-berhenti. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena mereka barakallahu fikum tadi, ya, berbeda Tuhan yang mereka sembah. Barakallahu fikum. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala, kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan masing-masing kelompok, ya, masing-masing barakallahu fikum tayyib golongan membanggakan dengan apa yang ada di sisi mereka. Orang-orang Quraisy membanggakan Uzza. Nah, barakallahu di hadapan barakallahu fikum penyembah Lata dan Manat. Iya, Uzza lebih baik daripada Lata dan Manat. Yang menyembah Lata enggak, Lata lebih baik daripada Uzza dan Manat. Jadi masing-masing penyembah berhala tadi membanggakan berhala mereka sendiri-sendiri, barakallahu fikum. Gitu ya. Jadi mereka ini bersatu kapan? Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa agama, kami ngumpul semua. Memang seperti itu ahli batin. Ya, barakallahu fikum. Nah. Jadi kalau barakallahu fikum Islam itu enggak muncul ke permukaan, mereka ini perang ribut. Tapi ketika Islam itu muncul, barakallahu fikum, ngumpul semuanya ini jadi satu untuk menyerang ahlul haq. Nah, itu adalah sunnatullah. Ya, itu adalah sunnatullah barakallahu. Nah, baik. Wa kadzalika fid dunyahum. Bukan hanya dalam urusan agama, mereka juga berpecah belah, berperang dalam urusan dunia. Kadang rebutan sumur. Kan karena sumur penting. Di sana itu barakallahu fikum. Nah, kadang rebutan wilayah, barakallahu fikum. Kadang rebutan wanita, ya, utusannya perempuan. Perang. Ya, pada masa itu perang itu sudah barakallahu fikum biasa. Nah, dari sampai saking barakallahu fikum kurang ajarnya mereka, ya. Waktu-waktu haram itu apa? Sama mereka dipindah. Padahal mereka agama orang-orang bangsa Arab kan tadi itu kan masih membawa agamanya Nabi Ibrahim. Pada bulan haram itu enggak boleh perang. Iya, barakallahu fikum. Nah, 4 bulan itu ya. Bulan apa saja bulan haram itu? Muharram. Terus? Hah? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, satu lagi Rajab. Nah. Ada 4 bulan ini sebenarnya mereka semua sepakat, enggak boleh apa? Perang. Tapi karena sudah barakallahu fikum ketika perangnya itu barakallahu fikum ya mepet dengan waktu waktu haram tadi sama mereka apa? Karena mereka enggak mau perangnya berhenti ya sudah. Bulan haramnya pindah saja nanti ke bulan Syawal. Nah, ya diganti sama mereka. Barakallahu fikum. Saking apa? Saking senangnya perang. Barakallahu fikum. Ayo. Ininya seperti itu. Wa yarawna anna dzalika huwa shawab, dan mereka memandang bahwasanya apalah apa yang ada di sisi mereka itulah yang benar. Nah, masing-masing mengklaim dirinya yang benar. Barakallahu. Fa ata bil istima' fid din. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa seruan persatuan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu. Diqaulihi taala dengan firman Allah Subhanahu wa taala, syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuhan wallazi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimud-dina fala tatafarraqu. Surat Asy-Syura ayat ke-13. Allah mengatakan, disyariatkan kepada kalian dari agama yang Allah turunkan apa yang Allah wasiatkan kepada Nuh dan apa yang Allah wasiatkan kepada engkau yaitu Nabi Muhammad dan apa yang Allah wasiatkan kepada Nabi Ibrahim. Ini tokoh-tokoh Nabi yang sangat berpengaruh ya. Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa dari kalangan apa? Bani Israel, Yahud. Kemudian Isa dari kalangan Nasrani. Dengan tiga tokoh para anbiya. Nabi Muhammad mengikuti Nabi Ibrahim. Wattabi' millata Ibrahim hanifan. Allah menyebutkan tiga nabi ini. Ya. Sebagaimana yang telah Allah wasiatkan kepada Ibrahim, karena memang saat itu kaum musyrikin jazirah Arab barakallahu fikum ya mengikuti jalur ajarannya Nabi Ibrahim. Nah, kemudian barakallahu fikum karena di tengah-tengah mereka juga masih ada orang Yahudi Ya enggak? Masih ada orang Yahudi, barakallahu fikum. Dan itu memang, kok bisa orang Yahudi tinggal di sana? Ya tadi. Karena mereka sudah mendengar berita akan muncul Nabi akhir zaman yang akan tinggal di daerah. Mereka sudah tahu koordinatnya. Di sini nanti akan ada Nabi akhir zaman. Sehingga mereka ya berpindah. Barakallahu fikum. Nah, ya. Sengaja, siapa tahu Nabi akhir zaman itu mereka harapkan lahir dari keturunan Yahudi. Tidak sampai lagi kan? Ya, orang Yahudi Madinah, barakallahu fikum, di Yaman, dan begitu juga Nasrani, barakallahu fikum, juga ada di masa itu. Ya, pemeluk agama Nasrani, karena memang barakallahu fikum bangsa Arab pada saat itu berada di bawah jajahan Najasyi. Dan Najasyi ini Nasrani, Najasyi menginduknya ke Romawi. Barakallahu fikum. Sehingga kompleks pada saat itu. Nah, barakallahu fikum, sehingga Allah mengingatkan kembali, ya, keadaan masyarakat jahiliyah pada saat itu yang memang beragam. Ada yang mengikuti jalur agamanya Nabi Ibrahim, ada yang mengikuti jalurnya Nabi Musa, ada yang mengikuti jalurnya Nabi Isa. Allah ingatkan, ya, ingatlah apa yang Allah wasiatkan kepada, ya, tokoh-tokoh para nabi tadi. Apa itu? An aqimud dina wa la tatafarraqu. Hendaknya kalian menegakkan agama Allah dan jangan bercerai-berai. Karena ini membanggakan Lata, ini membanggakan Uzza, ini membanggakan Manat, yang ini membanggakan Isa, yang ini membanggakan apa? Uzair, ya. Nah, tinggalkan itu semua, kembali kepada agama yang dibawa oleh nabi-nabi kalian. Apa itu? Hanya menyembah Allah semata. Barakallahu fikum. Nah, jangan berpecah-pecah lagi. Itu diantara barakallahu fikum apa yang dibawa dan slogan yang barakallahu fikum didengung-dengungkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain tauhid al-istima. Ya, beliau berusaha barakallahu fikum menyatukan, ya, barakallahu fikum sayyid umat manusia di bawah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini konsepnya dengan konsep Ikhwanul Muslimin, konsepnya Hasan al-Banna. Sama-sama membawa slogan persatuan. Ya kan? Iya. Tapi konsepnya beda. Apa itu? Kalau konsepnya Hasan al-Banna yang sampai sekarang barakallahu fikum didengung-dengungkan oleh barakallahu fikum orang-orang yang kagum dengan dia, ya, dari kalangan dai-dai Ikhwani, apa? Nata'awanu fi mattafaqna, ya, wa na'tadziru ba'duna ba'dan fi mahtalafna. Kita saling bahu-membahu, kita saling merangkul dalam hal-hal yang kita sepakati, dan kita memberikan uzur dalam hal-hal yang kita perselisihkan. Nah, ya. Jadi barakallahu fikum, konsepnya ya sekedar kumpul gitu saja. Ya, kumpul bareng barakallahu fikum, yang kita satu visi misi, ayo jalan. Yang beda, ya sudah jalan sendiri-sendiri. Jangan usil, jangan ngurusi, jangan menyalahkan, jangan menegur. Yang sudah jalan sendiri. Yang sama, ayo kita jalan bareng. Yang beda, ya biarkan. Itu kan konsepnya kan seperti itu. Tapi yang dibawa oleh Rasulullah SAW tidak. Apa? Ya harus satu misi dan visi. Semuanya harus sama. Tentunya apa? Dalam hal-hal yang prinsip dan pokok. Ya, barakallahu fikum. Adapun dalam hal-hal yang bersifat barakallahu fikum cabang, ya, barakallahu fikum tayyib ranting. Nah, di situ ada toleransi padanya. Barakallahu fikum. Seperti apa ya? Seperti khilaf dalam permasalahan fikih. Ya kan? Barakallahu fikum. Dan itu sudah terjadi di zaman para sahabat. Rasul memberikan contoh sikap. Nah, ya, ketika terjadi perbedaan, pandangan sahabat ketika mendengarkan berita Rasul, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ya. Ternyata perjalanan di luar dugaan waktunya lama. Ini kalau masih ngotot pakai perintah Rasul, khawatir sampai sana maghrib. Ya, lewat waktu asar. Sudah perhitungan, ini enggak mungkin sampai barakallahu fikum tayyib sampai sana masih dapat asar, mesti sampainya maghrib. Akhirnya sebagai sahabat mengambil barakallahu fikum keumuman apa? As-shalatu ala waqtiha. Ya, ayu amal afdal, amalan apa yang paling afdal? Salat tepat pada waktunya. Sudah salat. Yang lain enggak, Rasul bilang jangan salat kecuali di Bani Quraidah. Ya sudah tetap. Motot. Akhirnya mereka sholat hampir-hampir habis waktu asar dan menjelang maghrib. Ketika barakallahu fikum tayyib sampai kepada Rasul keadaan seperti itu, ya beliau diam saja. Nah, barakallahu fikum. Iya, tayyib. Seperti ketika terjadi perbedaan qiraah bacaan Quran antara Umar dengan sahabat yang lain, barakallahu fikum. Nah, lapor pada ribut ini. Kok kamu gitu bacanya? Memang kayak gini saya dengar dari Rasul. Enggak pernah saya dengar kayak gitu. Salah kamu. Yang satu juga, kamu dari mana? Dari Rasul juga. Ribut, mau tengkar ini. Akhirnya, kami kepada Rasul. Nah, ada apa? Kok bacanya aneh Rasul? Saya enggak pernah dengar kok. Sampai ngajari sama saya enggak seperti ini. Kamu juga kok beda sama saya. Coba kamu baca. Seperti apa yang kamu baca? Iya, memang seperti ini. Karena Rasul yang turunnya kepada saya. Coba kamu baca. Ya, seperti itu juga. Artinya apa ya? Dua-duanya mendapatkan dari Rasul barakallahu fikum. Nah, artinya barakallahu fikum tadi, kalau perbedaan itu adalah permasalahan barakallahu fikum thayyib, ya, tidak bersifat prinsip pokok-pokok agama Islam barakallahu fikum. Nah, ya, barakallahu fikum, selama masing-masing memiliki argumen yang kuat, ya kita toleransi. Masalah fikih. Nah, ya. Ustaz ini barakallahu fikum tasyahudnya tahrif menggerakkan tunjuk. Ustaz yang ini diam. Nah, yang ini menjaharkan basmalah, yang ini memensirkan basmalah. Nah. Ya, kita toleransi. Tapi kalau yang dimaksud tadi barakallahu fikum Syiah, ya, sama Sunni, barakallahu fikum gabung. Nah, yang penting apa? Hantam Amerika Serikat, ya kan? Kan seperti itu ya. Barakallahu fikum. Habisi itu barakallahu fikum orang-orang, ah, barakallahu fikum Zionis, Salibis, capung sama orang Syiah. Barakallahu fikum. Kan seperti itu yang dilakukan oleh barakallahu fikum orang-orang Ikhwan. Barakallahu fikum. Jadi, apakah seperti itu dibenarkan? Ya tidak. Karena antara kita dengan Syiah prinsipal. Ya kan, sangat-sangat mencolok perbedaannya. Dan dari kalangan barakallahu fikum dai-dai Ikhwani menganggap bukan prinsip. Ya, bukan prinsip barakallahu fikum. Nah, perbedaan antara kita dengan Syiah padahal ya prinsip sekali. Ya, barakallahu fikum. Nah, mereka mengatakan barakallahu fikum nabinya Ali, kita mengatakan Nabi Muhammad. Mereka mengatakan Tuhannya Ali, kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum. Nah, itu sangat prinsip sekali beda antara keyakinan kita dengan keyakinan orang-orang Syiah. Enggak bisa yang seperti itu disatukan. Barakallahu fikum. Nah, kalau sekedar barakallahu fikum targetnya adalah sekedar bersatu dan berkumpul ya Rasul gampang. Ya kan, beliau pernah ditawarkan menjadi pimpinan mereka. Silakan kamu kalau mau menjadi pimpinan kita orang. Tapi ya biar enak sama enak gimana? Setahun kamu nyembah Tuhan kami. Ya kan? Tahun depan giliran kami yang menyembah Tuhanmu. Kan seperti itu. Itu kan model pemikiran apa? Ikhwani tadi kan. Hanya penting apa? Daripada ribut-ribut perang-perang terus sama si keluarga ini. Itu kan gitu saja. Intinya kan ya dapat semua lah, semuanya sama-sama senang, kamu senang ya kan, kami juga senang. Tapi Rasul apakah menerima tawaran dan pola pikir seperti itu? Enggak. Apa kata beliau? La a'budu ma ta'budu wa la antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliya din. Prinsip soalnya. Jika apa? Beda konsep ijtima' ya, yang dibawa oleh Rasul dengan konsep ijtima' barakallahu fikum yang diserukan oleh orang-orang ikhwani dan barakallahu fikum para da'i-da'i. Kalau mereka kumpul, yang penting kumpul barakallahu fikum ya. Tidak usah menyinggung masalah-masalah yang kita berselisih. Padahal itu masalah-masalah prinsip barakallahu fikum. Sehingga ya seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian menduga mereka itu bersatu, padahal hati-hati mereka berbeda. Karena apa? Memang ini kotnya beda-beda. Yang satunya Syiah, yang satunya barakallahu fikum Khawarij, ya kan? Yang satunya lagi barakallahu fikum Thayyib Mu'tazilah. Kumpul. Nah, yang satunya Sufi, Tablighi, barakallahu fikum kumpul. Barakallahu fikum. Padahal hati mereka tidak satu, barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, wa qala ta'ala innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Allah mengatakan, dan sesungguhnya mereka-mereka yang berpecah belah dalam agama mereka dan mereka barakallahu fikum bergolongan-golongan, kamu tidak pantas untuk dimasukkan dalam bagian dari mereka. Barakallahu fikum. Artinya apa? Allah memerintahkan Rasulnya jangan ikut-ikutan. Ya kan? Barakallahu fikum. Harus yang namanya apa? Umayyiz. Nah, tamayyuz, membedakan. Barakallahu fikum. Kemudian wanahana an musyabahatihim, dan Allah juga melarang kita untuk menyerupai mereka. Nah, wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jangan kalian menjadi orang-orang yang berpecah dan berselisih setelah datang kepada mereka penjelasan. Nah, barakallahu. Wa nahana 'anil tafarruqi bid dunya, dan melarang kita untuk berpecah belah juga gara-gara urusan dunia. Nah, gara-gara satu dagang herbal, satu dagang herbal. Nah, barakallahu fikum. Harganya beda, yang ini murah, yang ini mahal. Jangan gitulah, namanya mematikan pasaran temen. Gitu ya, barakallahu fikum. Harus sama, gitu ya, barakallahu fikum. Jadi akhirnya ya ribut gara-gara masalah. Setelah saya dong, saya yang punya barang, saya pulangnya dapat murah, saya pengen dapat untung. Ya, barakallahu fikum. Jangan begitu ya, Afi. Ya, barakallahu fikum. Ribut gara-gara masalah. Dan barakallahu fikum ya. Nah, saya ada yang misal dengannya barakallahu fikum, jangan kalian berpecah belah hanya gara-gara masalah dunia. Barakallahu fikum ya. Saya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya, jangan berpecah belah, jangan bercerai-berai. Nah, ya. Al-muhim barakallahu fikum. Naam, Rasul memang membawa seruan kepada umatnya untuk bersatu. Namun apa? Dengan visi dan misi yang sama. Ya, dengan prinsip yang juga harus sama. Nah, mungkin. Nah, itu kan karena orang zaman sekarang ya. Enggak mungkin lah ya, akhi. Ya. Kamu pengen Syiah, ya, kamu pengen tabligh, kamu pengen barang Khawarij, yang ikut semua kayak Salafi, enggak mungkin. Ya kan? Mustahil kalau persatuannya kayak seperti itu. Ya kan? Itu kan alasan mereka kan? Enggak mungkin, mereka mana mau ngikutin pola pikir seperti kamu, manhajnya seperti kamu. Nah, mereka juga merasa benar. Ya kan? Barakallahu fikum. Nah, mereka juga merasa punya landasan. Nah, kalau semuanya harus sama ya seperti kamu, enggak akan mungkin tercipta yang namanya persatuan. Barakallahu. Itu di antara alasan mereka. Konsep yang paling benar itu konsepnya Hasan Al-Banna untuk masa ini. Barakallahu. Maka kita bantah. Ya, barakallahu fikum. Di zaman Rasul terjadi. Bahkan lebih parah. Ya kan? Barakallahu fikum. Nah, ada apa? Ada barakallahu fikum musyriki, ya. Ada barakallahu fikum Yahudi, ada Nasrani, barakallahu fikum. Tayyib, dan yang lainnya. Tayyib bisa bersatu. Ya, di atas agama tauhid. Barakallahu fikum. Nah, sehingga kamu jangan pesimis dulu dong. Iya. Belum apa-apa sudah mengatakan seperti itu, berarti kamu sudah pesimis. Kita yakin, selama kita barakallahu fikum menjalankan dakwah ini dengan jujur, ya, barakallahu fikum dengan tulus, barakallahu fikum dengan kafah, insyaallah secara perlahan barakallahu fikum umat akan mendapatkan pencerahan, barakallahu fikum, ya, bersatu di atas prinsip dan dasar-dasar pokok akidah yang sah. Barakallahu fikum. Nah, baik. Allah musta'an wa alaihi iklan. Rasul mencapai itu dalam tenggang waktu berapa tahun? Hah? Beliau diutus menjadi Rasul umur 40, meninggal 63 tahun. Iya, barakallahu fikum. Dalam kurun waktu itu beliau berhasil mempersatukan orang Arab. Iya. Dan kita tahu ini karakter orang Arab itu lebih parah dari Indonesia kan? Iya lah, barakallahu fikum. Apalagi zaman jahiliyah, barakallahu fikum. Nah, dengan sekian banyak pola pikir mereka, nah, sudah ratusan tahun ada upaya untuk mempersatukan mereka, nggak jadi. Barakallahu. Ya, jangan pesimis. Barakallahu fikum. Karena dakwah ini adalah dakwahul haq, ya. Allah Subhanahu wa taala yang mengendalikan hati manusia. Barakallahu. Kami kan? Ya, mereka itu terkadang mereka itu tahu sebenarnya, ya. Yang benar itu prinsip dakwah salaf. Nah, tetapi kalau kita mau membuat semua tokoh-tokoh para dai pergerakan itu mengikuti pola pikir dakwah salaf, ya, kayaknya enggak mungkin. Mereka juga pasti merasa benar kok. Nah, barakallahu fikum. Baik. Akhirnya ya tadi. Sudahlah. Ya, ikut konsepnya Hasan Al-Banna. Penting kita kumpul apa yang kita sepakati, intinya apa? Membela Islam, ya. Menghancurkan orang-orang kafir. Ya kan? Bagaimana caranya? Pokoknya bersatulah. Iya, barakallahu fikum. Baik. Adapun yang kita perhatikan, sampingkan. Barakallahu fikum. Baik, itu bom waktu. Ya, tinggal menunggu meledaknya saja. Ya kan? Iya, barakallahu fikum. Nah, bagaimana 212 itu? Kan prinsipnya seperti itu. Ya kan? Barakallahu fikum. Ada yang dari sini, kumpul semuanya. Satu misinya apa? Membela Islam. Ya kan? Memberi pelajaran orang kafir yang gak tahu diri ngomong sembarangan di negara Islam. Biar dia tahu bagaimana kekuatan Islam. Barakallahu fikum. Tapi jadi bom waktu. Iya. Sudah mulai pecah kan? Ada yang ini, ada yang ini. Ya enggak? Barakallahu fikum. Baik. Allah musta'an wa alaihi barakallahu fikum. Tapi kalau dengan konsepnya Rasul memang kelihatan lambat. Kelihatan lambat. Tapi barakallahu fikum, sayyid, sebenarnya cepat. Ketika manusia melihat titik hasilnya. Rasul hanya dalam jangka waktu berapa puluh tahun. Iya, barakallahu fikum. Nah, padahal upaya-upaya manusia-manusia cerdas pada masa itu sudah banyak ratusan tahun gagal semua. Barakallahu fikum. Nah, dan apa yang dikonsepkan oleh Hasan Al-Banna juga banyak. Iya. Pada beberapa negara, barakallahu fikum, mereka berhasil meraih posisi tertinggi kan. Kemarin di Mesir, siapa itu? Al-Mursi itu ya. Hah? Tahu ya? Itu dari Ikhwani itu. Barakallahu fikum. Nah, akhirnya apa? Wah, ribut. Nah, barakallahu fikum. Baik. Dan pada beberapa barakallahu fikum tempat, ya memang mereka barakallahu fikum meraih ya, posisi tertinggi tadi dalam sebuah kenegaraan, ternyata enggak juga orang Islam mereka bilang. Kan barakallahu fikum pada sebagian tempat barakallahu fikum justru Nasrani yang dimakmurkan. Nah, di Al-Ghaib ketika orang-orang ikhwani itu menang, barakallahu fikum, sayyid itu di situ dibangun pada masa itu barakallahu fikum patung Yesus yang paling besar. Nah, barakallahu fikum. Iya. Wallahu taala alam bisawab. Ya, walaupun Golkar dikatakan paling besar ya, cukup besar barakallahu fikum. Nah. Sayyid. Wallahu taala alam bisawab. Enggak yang diingatkan oleh beliau mahum hauladi. Yang diingatkan oleh Syekh Mukbil, mereka dalam pergerakan politik seperti itu bukan agama sebenarnya mereka bela, tetapi apa? Dunia. Tetapi dunia barakallahu. Wallahu taala alam bisawab. Nah, seperti benar. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu barakallahu.